إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله باب حسن المعاشرة مع الأهل باب berbaik dalam bergaul, berlaku baik dalam bergaul terhadap keluarga. Ini sudah kita baca kemarin, tapi kita mengulangi la basbihi. Qala Imam al-Bukhari rahimahullah hadatsana Sulaiman. Dan sebelumnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Baik. Hendaknya kalian memperlakukan mereka, bergaul dengan mereka dengan cara yang ma'ruf. Qala rahimallahu ta'ala haddathana Sulaiman ibn Abdirrahman wa Ali ibn Hujr qala akhbarana Isa ibn Yunus qala haddathana Hisham bin Urwah an Abdullah ibn Urwah an Urwah ta'an Aisha taqalat jalasa ihda asharat amra'atan فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. جلس duduk 11 orang perempuan. Mereka berjanji sepakat bahwa mereka akan memberitakan, menceritakan tentang keadaan suami-suami mereka tanpa menyembunyikan sedikitpun. Baik. Halatil ula, berkata yang pertama. Ini kejadian dikatakan oleh para ulama kita, kejadiannya di zaman atau di masa jahiliyah dahulu kala. Menceritakan seperti ini kondisinya tanpa menyebutkan siapa-siapa orangnya tidaklah mengapa. Barakallahu fikum. Yang pertama bercerita, dan di sini ada dua kelompok. 5 orang menceritakan, membeberkan keburukan dan kekurangan suaminya, dan 6 orang yang menceritakan tentang keutamaan dan kelebihan suaminya. Dan ini untuk dijadikan pelajaran. Barakallahu fikum. Dijadikan pelajaran. Berkata yang pertama, Zawji lahmu jamalin ghassin ala ra'si jabal la sahla payurtaqa wa la samina payuntaqal. Ini ungkapan tentang, barakallahu fikum, suami yang ibaratnya sama seperti daging unta. Jadi banyak kurang bagusnya. Dan dikatakan bahwa daging unta adalah daging yang paling nomor terakhir di antara daging-daging. Barakallahu fikum. Nomor terakhir di antara daging-daging. Karena daging ada berkelas. Cuma daging ini, daging unta ini yang tidak bagus. Mungkin unta kurus lagi, dagingnya untanya dipotong, dagingnya tidak mengenakkan. Jadi rasanya tidak enak, bau aromanya juga tidak enak. Dagingnya sudah tidak enak, berada di atas, barakallahu fikum, berada di atas gunung. La sahla fayurtaqa, gunung yang di atasnya itu ada daging yang tidak bagus. Bukannya barakallahu fikum gunung yang sedap atau gampang untuk didaki. Barakallahu fikum. Sedangkan gampang untuk didaki saja, kalau yang ada di atas itu daging yang tidak bagus, orang masih mikir. Barakallahu fikum. Apalagi kalau dagingnya sudah tidak bagus, perjalanan untuk mendapatkannya pun tidak mudah. Barakallahu fikum. Sementara banyak pilihan yang lain. La haula wa illa billah. Wala samin fayuntaqal, dan juga tidak ada sesuatu yang selainnya yang bisa berpindah kepadanya. Ini ungkapan tentang seorang suami yang disifati oleh istrinya. Semata-mata baru saja dilihat suaminya, tidak ada kebaikan padanya. Barakallahu fikum. Apa? disifati suaminya dengan apa? Qillatul khair. Wasafatku bi qillati khairihi fala yusalu ila khairihi illa bi mautihi. Yani tidak ada cara untuk mendapatkan kebaikannya kecuali dengan kematiannya. Li syiddati bukhlihi, karena apa? Begitu bakhilnya dia. Begitu kikirnya dia. Ini menunjukkan bahwa seorang suami tidaklah semestinya berlaku kikir terhadap keluarganya. Mestinya dia memberikan apa yang semestinya dibutuhkan oleh seorang istri dan anak-anaknya. Berkata yang kedua, zauji la abustu khabarahu inni akhafu alla adarahu in azkuruhu azkuru ujarahu wa mujarahu. Yang kedua mengatakan, aku memiliki suami, aku tidak perlu menceritakan tentang kekurangannya. Kalau aku menceritakannya, aku tidak akan berhenti-henti menceritakannya. Begitu banyak kekurangannya. Baik. Begitu banyak. Kekurangan yang dia miliki. Barakallahu fikum. Aku tidak akan habis-habis menceritakan keburukan dan kekurangannya. Taib azkuru in azkuru azkuru ujarahu wa bujarahu. Semuanya aku akan beberkan. Baik. Ini yang kedua. Artinya suaminya dianggap tidak memiliki kebaikan sama sekali. Semuanya kekurangan. Semuanya adalah. Barakallahu fikum. Baik. Ya, ini tidak perlu diceritakan. Diceritakan pun orangnya tidak terkenal dan kebaikannya pun tidak ada. Paham barakallahu fikum. Menceritakannya pun tidak ada karena tidak kenal dia. Baik. Ditambah lagi dengan kejelekannya yang begitu banyak. Kalau aku ceritakan, aku akan ceritakan semua-muanya. Subhanallah. Berkata yang ketiga, qalat ats-tsalitsah, zawji al-ashnaq al-ashnaq in antik utallaq wa in askut u'allaq. Dia mengungkapkan tentang suaminya. Baik. Suaminya dengan keburukannya. Artinya kapan dia bercerita tentang suaminya, maka dia akan ditalak. Dan kalau dia berdiam diri, dia akan dibiarkan, tidak dipergauli dengan cara yang baik. U'allak, dibiarkan begitu, tak terurusi. Kalau membicarakan kejelekan suaminya, dia akan ditalak. Kalau dia diam, maka dia mendapatkan, tidak mendapatkan perlakuan. Wa'in asfut u'allak. Baik, barakallahu fikum. Qalat ar-rabi'ah, berkata yang keempat, zawji kalilu tihama la harun wala qurrun wala mahafa wala sa'ama. Ini yang ketiga. Yang keempat ini menceritakan tentang suaminya, kalaili tihama, kalaili tihama, sama seperti malam tihama, tidak panas, tidak juga terlalu dingin. Tidak ada yang mengakukan dari dia. Wala sa'ama, dan juga suaminya tidak membosankan. Artinya dia menyifati tentang keharmonisan sang suami. Bahasa sekarang ini romantis. Barakallahu fikum. Subhanallah. Dia perempuan ini menceritakan tentang indahnya akhlak suaminya dan lembutnya sang suami, dan dia tidak pernah menyakiti sang istri, dan sang istri pun tidak merasa takut dan khawatir akan kejelekan dari suaminya ini, sama seperti malam tihama. Qalatil khamisah, berkata yang kelima, zauji idza dakhala fahad wa in kharaja asad wa la yas'alu amma ahad. Baik. Dia ini menceritakan tentang suaminya dengan pujian berupa al-karam, yakni kedermawanan dan keberanian serta akhlak yang bagus, serta tidak taib la yasalu amma ahad, yakni tidak terlalu menghitung-hitung, tidak terlalu perhitungan, paham, terlalu perhitungan. Dia beli tomat atau dia beli apalah, dia beli tomat, dia beli apa, mana tomat yang 3 biji kemarin itu, karena kemarin 3 biji barakallahu fikum, pas sudah dimakan itu tomat barakallahu fikum, subhanallah, dikira masih ada, punya masih habisnya masih terlalu perhitungan. Baik, dia kasih istrinya 50 ribu, kau beli ini, terus masih dia minta uang kembaliannya, mana uang kembaliannya tadi barakallahu fikum. Mestinya masalah seperti itu tagaful, ya kan, ada kelebihannya biarkan dia simpan, dia atau akan berikan sesuatu yang tidak perlu lagi dia minta ke suaminya barakallahu fikum. Dan juga tidak terlalu mempermasalahkan yakni kekurangan-kekurangan yang ada pada keluarganya. Ya, setiap orang memiliki keluarga yang ada kekurangannya pasti. Tak ada seorang pun yang menyempurnakan, mengumpulkan semua kebaikan. Ada saja kekurangan-kekurangannya. Barakallahu fikum. Kecuali yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamula minar rijali katsir. Ada memang orang-orang yang sempurna dari kalangan laki-laki. Sempurna tentu sebagai manusia. Barakallahu fikum. Sempurnanya sebagai seorang manusia, orang menganggapnya sempurnalah dengan kebaikan dari semua sisi. Barakallahu fikum. Halatis sadisah zawji in akala laffa wa in syariba istaffa wa in taja'a iltaffa wa la yulijul kaffa liya'lam al-bassa. Baik. Barakallahu fikum. Ini dia menceritakan tentang keburukan serta kejelekan suaminya, begitu rakus dan barakallahu fikum. Taib, wa ini taja'a iltaffa. Taib, wala yuliju al-kaffa liya'lam al-bassa. Yani dia tidak, barakallahu fikum, taib, begitu perhatian terhadap istrinya, tidak memenuhi kebutuhan dan hasrat istrinya. Barakallahu fikum. Tidak menyentuh istrinya, demikian. Qalat as-sabi'ah, berkata yang ketujuh, zawji aya zayaya au ayaya tabaqa kullu da'in lahu da. Dia mengisahkan dan menceritakan tentang suaminya yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan jima. Bahasanya mungkin sekarang yang agak ya impoten. Tidak mampu ereksi sehingga dia bisa menjimai istrinya. Semua penyakit ada pada dia. Baik. Kemudian perangainya buruk. Syajjaki au fallaki au jama'akal kullallaki. Dia melukaimu atau mematahkan engkau dan atau dia mengumpulkan semuanya pada engkau. Dari keburukan akhlaknya gampang memukul. Barakallahu fikum. Ini juga sesuatu yang tidak bagus. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayadribu ahadukum imra'atahu darbal 'abd. Apakah kalian salah seorang di antara kalian memukul istrinya sama seperti memukul budaknya? Tsumma yudaju hati akhir yaumihi, kemudian tetap dia berhubungan badan di akhir malamnya atau di akhir siangnya. Baik, yakni tetap harus orang berlaku lembut, berlaku bijak terhadap istrinya. Subhanallah. Waqalat as-samina, berkata yang ke-8, zauji al-massu masu arnabin warrih rihu zarnabin. Adapun suamiku yang satu ini, barakallahu fikum, dia memuji katanya dengan perlakuan yang sangat lembut terhadap sang istri. Walini arikatihi wa sabrihi alaiha wa syaja'atihi. Di sisi lain dia sebagai seorang pemberani, tapi di keluarganya dia sangat lembut. Barakallahu fikum. Di sebagian orang ketika bertemu dengan teman-temannya sangat lembut, sangat baik, tapi begitu ketemu dengan istrinya, ketemu dengan anaknya, sama seperti singa, garam. Barakallahu fikum. Sedikit pun tidak ada kelembutan terhadapnya, tidak ada romantisnya, tidak ada. Barakallahu fikum. La haula wa illa billah. Tidak ada candanya. Maka barakallahu fikum, namanya husnul isyrah, berbaik, berlaku baik dalam mempergauli keluarga. Baik. Qalat al-ashra zawji malikun. Baik. Wa ma malikun, malikun khairun min dhalika. Baik. Lebih baik daripada seorang raja, lahu ibnun katiratul mabarih qalilatul masarih. Wa idza sami'na sawtal mizhari ayakanna annahunna hawalik. Ini menunjukkan tentang apa? Betapa suaminya ini orang yang sangat dermawan. Begitu banyak unta yang dia sembelih untuk dia bagi-bagikan ke orang-orang. Kemudian yang ke-11 mengatakan, zauji Abu Zar'in. Fama Abu Zar'? Ini syahiduna di sini. Yang bercerita di sini adalah Ummu Zar. Zauji Abu Zar, infama Abu Zar. Suamiku adalah Abu Zar. Siapa Abu Zar itu? Kenapa dia? Taib ana samin huliyin udunayya. Dia meletakkan di kedua telingaku ini perhiasan dari emas. Wa mala'a min syahmin abudayya. Dia memenuhi barakallahu fikum lenganku ini dengan lemak. Artinya dia memberi makan aku sampai aku berkecukupan hingga gemuk, yakni makan sepuasnya. Wajib wabajahani fabajahat ilayya nafsi, dan dia sangat menyanjung aku, memperlakukan aku istimewa sehingga aku pun tersanjung. Wajadani fi ahli gunaimatin bisyikin. Dia mendapati dulunya aku berada bersama dengan keluarga yang kecil, miskin, di sisi gunung. Fajalani fi ahli sahilin wa afitin. Kemudian dia pun menjadikan aku berada di tengah orang-orang yang memiliki kekayaan. Barakallahu fikum. Dengan berbagai macam kekayaannya, yang betul-betul diperlakukan sama seperti seorang ratu. Barakallahu fikum. Dilayani apapun yang ingin. Fa'indahu akulu fala uqabbah. Di sisinya aku senantiasa berkata sesuatu dan aku tidak pernah dicelah. Wa arkudu fa'ata sabbah. Dan pagi hari pun aku biasa tidur. Dan bangun aku langsung sarapan. Wa asyrabu fa'ata kannah. Dan aku minum apapun yang aku inginkan untuk aku minum dari minuman-minuman yang enak, yang segar, aku akan meminumnya. Ummu Abi Zar, ibunya Abu Zar. Fama Ummu Abi Zar? Dia ceritakan tentang keluarganya Abu Zar. yakni ibu mantunya dia, ibu mantunya Ummu Zar. Ukumuha radahun wa baituha fasahun. Dari barakallahu fikum, menceritakan tentang kekayaannya, besar rumahnya. Ibnu Abi Zar, bapa Ibnu Abi Zar. Anaknya Abu Zar. Siapa anaknya Abu Zar? Madja'uhu kamasalli syatabin syatabah. Wa yushbi'uhu dira'ul jafrah. Yani mengisahkan tentang begitu nyamannya seorang yang berupa atau yang merupakan anak dari Abu Zar. Tempat tidurnya empuk, makanannya barakallahu bikum anak kambing. Bintu Abi Zar, fama bintu Abi Zar. Putrinya Abu Zar, bagaimana putrinya Abu Zar? Tau abiha wa tau ummiha wa mil'u kisaiha. Senantiasa taat. Barakallahu bikum kepada ibunya, bapaknya. Baik. Wa mil'u kisaiha wa ghaidu jaratiha jariyatu Abi Zar'in wa ghaidu jaratiha. Intinya mengungkapkan tentang kondisi rumah tangga yang penuh dengan kemewahan, kecukupan. Jariyatu Abi Zar, fama jariyatu Abi Zar la tabuthu hadisaha. Terus jariahnya, pembantunya atau budak perempuannya, bagaimana budak perempuannya? Jariyatu Abi Zar la tabuthu hadisana tabhisa. Dia tidak pernah menceritakan cerita tentang rumah kami, kejelekannya apalagi tentu. Wala tungkisu temiratana tangkisa. Dan tidak pernah mengurangi sedikit pun dari makanan-makanan kami. Ini mungkin dia mencuri atau dia memberikannya ke orang lain tanpa izin dari kami, sepengetahuan kami. Wala tamla'u baitana ta'shisha. Dan tidak memenuhi rumah kami dengan sampah. Yani dia adalah pembantu yang sangat rajin, bersih, menjaga amanah dan seterusnya. Qalat kharaja Abu Zarin wal autabu tumkhadu falaki amra'atan ma'aha waladani laha. Kata Abu Zar, suatu hari Abu Zar melakukan perjalanan dan bertemu dengan seorang perempuan bersama dengan dua anaknya. Kalfahdain yal'abani min tahti hasriha hasriha burmanataini fatallaqani wa nakahaha. Kemudian Abu Zar ini menikahi perempuan ini yang dia terpesona dengan, barakallahu fikum, perempuan ini, dan mentalak Ummu Zar. Perhatikan, dia mentalak Ummu Zar. Fatallaqani wa nakahaha. Dia mentalak aku dan menikahi perempuan yang tadi. Panakahtu ba'dahu rajulan sariyan. Ummu Zar bercerita, aku pun menikahi atau menikah dengan seorang laki-laki yang kaya raya. Rakiba syariyan wa akhada khattiya wa araha alayya na'ama sariya wa atani min kulli raihatin zawja. Ini ungkapan tentang begitu kayanya dia dan betul-betul dipenuhi kebutuhan dan keinginannya apapun. Bahkan apapun yang dia inginkan untuk dia berikan kepada orang, silakan. Tidak dihalang-halangi oleh suaminya yang kedua ini. Wa qala kuli umma zar'in wa miri ahlaki. Makanlah wahai Ummu Zar sepuas-puasmu. Dan silakan kau memberi juga keluargamu. Silakan. Baik. Qalat falau jama'tu kulla syai'in a'tanihi ma balaga asghara aniyata Abi Zar'in. Baik. Kata Ummu Zar, seandainya suami yang kedua ini dengan semua kebaikan yang dia berikan kepadaku, ma balaga asghara aniyati Abi Zar'in. Baik. Ma balaga tidak sebanding dan tidak sepadan dengan asghari aniyah, bejana yang paling kecilnya Abu Zar. Kenapa kata para ulama? Karena kecintaan yang dimiliki oleh Ummu Zar'ah terhadap Abu Zar'ah adalah cinta pertamanya, barakallahu fikum. Sehingga walaupun dan bagaimanapun tetap dia merasa bersama dengan Abu Zar'ah lebih baik. Paham, barakallahu fikum. Qalat Aisyah qala Rasulullah SAW kuntu laki ka Abi Zar'in li Ummi Zar'in. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, aku terhadap engkau sama seperti Abu Zar terhadap Ummu Zar. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, bal anta khairun min Abi Zar'in. Barakallahu fik. Baik, menunjukkan tentang apa? Kedewasaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibur Aisyah dengan kondisi yang seperti itu, bahwa aku ini sama seperti Abu Zar'in terhadap Ummu Zar, cuman aku tidak mentalak engkau. Adapun Abu Zar mentalak engkau, aku tidak. Barakallahu fikum. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, barakallahu fiikum. Kisah ini banyak sekali faedah sesungguhnya. Baik. Tadi tau abiha, ini anaknya semua serba kebaikan di dalam keluarga Ummu Zar, ibunya Abu Zar. Baik. Barakallahu fiikum. Abu Zar'ahnya sendiri, kemudian anak laki-lakinya, anak perempuan yang senantiasa taat terhadap kedua orang tuanya, kemudian pembantunya, budaknya pun, ya ini keluarga ideal. Barakallahu fikum. Keluarga ideal yang romantis, yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang senantiasa yang diharapkan oleh tentunya sebagai seorang yang berkeluarga. Barakallahu fikum. Semuanya senang, laki-lakinya, suaminya senang, sang istri pun senang. Barakallahu fikum. Harmonis kehidupannya. Barakallahu fikum. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, aku terhadap engkau wahai Aisyah sama seperti Abu Zar terhadap Ummu Zar'in. Cuman aku tidak mentalak, sementara Abu Zar mentalak. Dan Aisyah pun mengatakan, ya Rasulullah, engkau lebih bagus daripada Abu Zar. Tentunya Rasulullah SAW tidak bisa dibandingkan dengan siapapun alaihi salatu wassalam. Qala rahimahullah ta'ala hadatsana Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Hisham qala akhbarana Ma'mar ani Zuhri an Urwa an Aisyah radhiyallahu ta'ala qalat kana al-Habashu yal'abuna biharabihim fasatarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana anzur fama ziltu anzur hatta kuntu ana ansarifu. Faqduru qadral jariyatil hadithati sinni tasma'ul lahwa. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, kanatil habasyu yal'abuna bihirabihim. Dulunya orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia berlatih dengan tombak-tombak mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak aku dan untuk menonton permainan mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupi aku. Tapi orang-orang Habasyah tidak melihat Aisyah, tapi Aisyah bisa melihat permainan mereka. Wa ana amdur. Famazilu amdur hatta kuntu ana ansarif. Terus menerus aku melihat permainan mereka sampai aku sendiri yang meninggalkan tempat itu. Faqduru qadral jariyatil haditsati sin tasma'ul lahwa. Barakallahu fikum. Maka perhatikanlah, barakallahu fikum, anak-anak perempuan yang masih sangat muda, yang masih suka dan senang untuk mendengar, barakallahu fikum, atau melihat sesuatu dari permainan-permainan. Baik, kita cukup sampai sini lah. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.